Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwatillah Azzaikumullah. Kita masih dalam penjelasan daripada ayat di dalam surat An-Naba, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Bahwasannya bagi orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan kesuksesan, yakni berupa kebun-kebun dan pohon-pohon anggur. Kita telah jelaskan seperti apa gambaran daripada pohon-pohon surga dan seperti apa buah-buahnya. Nah, berikutnya adalah wa kawa'iba atroba. Qala as-Sa'di rahimahullah, wa lahum fiha zaujat, dan bagi mereka yakni ahlul jannah, fiha di dalam surga, zaujat, istri-istri, ala matalibin nufus, yakni pasangan-pasangan, ala matalibin nufus, yang sangat didambakan oleh setiap jiwa. Dan apa yang tersebut di sini penjelasannya sedikit vulgar nantinya, hanya saja tentunya ya kita akan berusaha untuk menerjemahkan. Sebaik-baiknya. Karena ini menggambarkan tentang keelokan dan keindahan daripada bidadari-bidadari surga. Dan dicukupkan di dalam Al-Quran penyebutan pasangan-pasangan pria, tidak disebutkan pasangan-pasangan wanitanya karena sudah terwakili. Di saat menyebutkan tentang bidadari-bidadari surga, maka itulah keadaan mereka, para wanita-wanita penghuni surga. Dan mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang didapatkan oleh suami-suami mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cukup sepihak, yakni para pria mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan di surga. Maka wanitanya pun juga sebaliknya. Yaitu para wanita ahlul jannah dari kalangan ahlul dunia, mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan daripada penduduk surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan mungkin bisa digambarkan oleh siapapun. Tapi di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kawa'iba atroba. Kawaid wahia an-nawahid. Sebelumnya ini agak sulit untuk menerjemahkannya, dalam artian memang ini menggambarkan tentang sesuatu bagian daripada tubuh wanita. An-nawahid allati lam tatakassar sadyuhun min syababihin. Al-kawa'id, ta'ab itu kan artinya mata kaki. Kawa'id itu adalah gadis-gadis yang afan sekali lagi payudaranya itu montok, dalam artian yakni seperti kawa'id, seperti mata kaki gitu. Dia menonjol dan lantata kasar, tidak lembek sadyuhun, payudara mereka, min syadadihin, disebabkan karena keperawanan mereka. Yani mereka akan senantiasa perawan dan tidak akan pernah lembek, tidak sebagaimana wanita-wanita dunia di saat bertambah usia maka akan hilang daripada kekencangannya. Wa quwwatuhun wa nadaratuhun, dan kuatnya yakni kencangnya serta nadarah yakni indahnya, eloknya. Ya tentunya tidak usah dibayangkan, al-muhim itu adalah gambaran daripada wanita-wanita surga. Wal atraf Allah ta'ala sinnin wahid mutaqarib. Atraf itu yang sebaya, yakni yang berada dalam satu usia. Jadi wanita-wanita yang ada di surga nanti semuanya sebaya. Wa min adatil atraf an yakunna muta'alifat muta'asyirat, dan kebiasaan kalau gadis-gadis seusia sebaya mereka itu akan satu dengan yang lainnya akan terlihat tampak ceria, rukun, ya, asik mereka karena memang sebaya. Dan tidak ada sedikit pun ini di antara mereka kecemburuan. Wa dzalika sin alladzi hunna fihi 33 sana. Dan usia yang mereka berada padanya adalah 33 tahun. Fi adali sinis syabab. Berada pada usia yang paling sempurnanya dari usia muda. Untuk usia talat wa talatun ini tidak terdapat dalam hadis kecuali pada pria. Kalau kemudian disamakan bahwasannya wanita-wanitanya juga demikian, maka itu berdasarkan ucapan Ibn Abbas, bukan berdasarkan hadis. Adapun mufassirin banyak yang mereka menyebutkan bahwa wanita-wanita ahlul jannah berada pada usia sit asrotasana, berada pada usia 16 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terkait dengan al-kawa'id dari beberapa tafsiran, ya, itu ada dua makna, ada dua pendapat. Yang pertama adalah an-nawahid, dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Sa'di. Dan itu merupakan pendapat daripada Ibn Abbas, Mujahid, dan yang lainnya banyak dari kalangan para ulama mufassirin, bahwa kawaid artinya adalah nawahid. Nawahid ini berbicara tentang sekali lagi bagian sensitif wanita yang tadi telah disebutkan. Yuqal ka'abatil jariyah taka'aba ta'kiban wa ku'uban, yakni nahadat dan hidunuhudan. Dikatakan karena memang Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka kita ambil kalimat-kalimat orang Arab untuk menjelaskan maknanya. Orang Arab menyatakan ka'abatil jariyah taka'aba ta'kiban, itu artinya adalah nahadat. Tidak perlu diterjemahkan lagi ya, tadi sudah diterjemahkan maknanya. Wal murad annahun nisa kawa'id taka'aba fadyuhun wa tahfallakat. Yang dimaukan adalah mereka wanita-wanita yang kawaib takaabat tadyuhun, yang afan lagi payudara mereka itu seperti itu tadi yang telah disebutkan tafallakat, ini membundar itu. Ais saratayuhun kalkaab, yakni bagian tersebut seperti kaab, seperti mata kaki menonjol. Fi sudurihin, pada dada-dada mereka. Mustadirah, bulat, bundar. Karuman, seperti buah delima. Laisat mutadaliyah di asfal, dan tidak lembek ke bawah. Al-Muhim, intinya bahwasannya kalimat daripada kawaid itu berbicara tentang secara fisik, penampilan secara fisik dari wanita ahlul jannah yang mereka berada pada usia yang paling sempurna dari usia syaba, ya, dan keperawanan mereka sama sekali tidak pernah, ya, tidak pernah istilahnya apa, hilang. Senantiasa mereka perawan dan tidak pernah mengalami yang namanya haid. Tayyib, itu pendapat yang pertama menerjemahkan atau mentafsirkan al-kawaid. Adapun tafsiran yang kedua adalah al-adara. Wa kawaib atroba artinya adalah al-adara yang seusia, yang sebaya. Adara itu artinya adalah gadis-gadis perawan yang baru saja usia balig. Itu disebut adara. Baligoh, ya. Gadis-gadis yang baru saja menginjak usia balig, ya, usia 16-an tahun tadi itu. Sehingga yang berpendapat wanita-wanita al-jannah adalah berusia 16 tahun itu berdasarkan penafsiran ini al-adara. Adapun yang berpendapat 33 tahun itu berdasarkan keumuman hadis bahwa ahlul jannah nanti laki-lakinya, ya, usianya 33 tahun. Sedangkan ar-rijal syaqa'itun nisa, sehingga dibawa kepada makna yang sama bahwa wanita-wanitanya pun juga seusia demikian. Jadi kalau diterjemahkan al-adara, maka mereka berusia sekitar 15-16 tahunan. Yaitu usia baru saja masuk usia balig. Kalau dalam usia wanita-wanita dunia, ini disebut dengan al-adara. Dan tentunya dari penafsiran ini tidaklah saling bertentangan antara penafsiran pertama dan penafsiran kedua. Kenapa? Karena perempuan atau wanita atau gadis di saat dia berusia demikian, baru saja masuk usia, ya, balik, maka akan seperti itu kondisinya. Dari fisiknya akan mengalami perubahan pada bagian tertentu dari fisiknya. Sehingga kedua penafsiran ini saling menguatkan. Tapi berikutnya adalah atroba, jamak daripada tir, yaitu al-musawi. Al-musawi li ghairihi fisin, yang sebaya, sama dengan yang lain dalam usia. Dan al-atrob, yang jamaknya apa, yang bentuk mufradnya adalah atirbu, itu biasa digunakan untuk al-inas. Biasa digunakan untuk sesama wanita. Fulanah tirbatu fulanah, fulanah sebaya dengan fulanah. Fatimah tirbatu Aisyah, Fatimah seusia dengan Aisyah. Ini dalam bahasa Arab demikian. Karena berbicara tentang al-kawaid yaitu al-adara, maka Allah menggunakan dengan atrab, jamak daripada tirb yang biasa terpakai untuk perempuan. Yang artinya mustawiyat ala milad wahid. Mustawiyat ala milad wahid, mereka seusia dalam kelahiran mereka. Ailaukunna mauludat laka natuladatuhun fi anin wahid, yakni seandainya para bidadari tersebut, mereka seandainya dilahirkan, dan mereka tidak dilahirkan, ya, seandainya mereka itu dilahirkan, para bidadari-bidadari surga itu dicipta oleh Allah dan sedemikian rupa. Akan tetapi seandainya ditakdirkan terlahir, ya, maka mereka itu terlahir pada waktu yang sama, betul-betul seusia, sehingga betul-betul tidak ada selisih dari mereka-mereka ini, wanita-wanita tersebut. Ya tentu berbeda-beda wajahnya ya, tidak kemudian satu tentunya, tetapi semuanya kecantikannya tidak kemudian berbeda-beda, artinya sama-sama cantik. Dari kalau misalnya di level itu selevel, cuman berbeda-beda wajahnya. Itu para bidadari-bidadari surga. Qala al-Alusi aqraba ay lidat lidat nis'an ma'an tasbihan bitasawi wa tamatul bitara'ib alatihya dulu as-sadr au lu'uhun ma'an ala turab ay al-abd. Ya disebut atroba, yakni sebaya, dalam istilahnya mereka ini yang sakna ma'an, ini tumbuhnya itu bersamaan atau tumbuhnya itu dalam waktu yang sama, tasbihan kitasawi, diserupakan dalam kesamaan usia. Utama tul bitaraib alatih ya dulu usadr, dan diserupakan dengan taraib, yakni tulang-tulang, ruas-ruas tulang rusuk yang ada di dada, di mana ruang tulang-tulang rusuk itu kan sama satu dengan yang lain. Itu kata al-Alusi. Awli wukaihin ma'an ala turab ay al-ab, atau mereka dicipta dalam keadaan bersamaan, mereka jatuh di bumi dalam waktu yang bersamaan. Ya, bukan di bumi ya, artinya turab, di tanah dalam waktu yang bersamaan. Wallahu a'lam bishawab, itu makna daripada al-atrab yang intinya adalah satu usia. Adapun umurnya, maka al-Alusi mengatakan wa fi ba'dhi tafasir nisa'ul jannah kulluhun banat sit asrata sana warijaluhun abna salat wa salatin. Pada sebagian kitab-kitab tafsir disebutkan di sana wanita-wanita surga itu semuanya berusia 16 tahun dan laki-lakinya berusia 33 tahun. Mungkin kalau misal wallahu alam bisawab, untuk wanita-wanita penduduk surga dari kalangan qurun ain yang bukan dari kalangan wanita-wanita penduduk dunia, ya mungkin bisa saja usianya 16-an. Adapun wanita-wanita penduduk yakni ahlul jannah tetapi dari kalangan ahlul dunia yang masuk surga, maka usianya salat wa salatin sama seperti rijal, bisa saja wallahu alam bisawab. Jadi secara dalil memang kita tidak dapatkan adanya dalil menunjukkan usia sita asrota sana, kecuali makna daripada kawaid yang maknanya adalah adara, yang adara itu adalah wanita yang baru saja menginjak masa balik. Selain itu tidak ada dalilnya. Adapun laki-laki surga, maka terdapat padanya hadis Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya dukhulu ahlul jannah jurdan murdan ka'annahum muktahilun abna salat wa salatin." Yadkhulu ahlul jannah, ahlul jannah masuk dalam surga ya. Jurdan murdan, jurdan murdan itu artinya la syi'ra ala abdanihi wala liha lahum, ya ini pada badannya tidak ada, pada badannya bukan pada kepala ya, pada badannya tidak ada satupun bulu, ya ini rambut-rambut seperti ini sudah tidak ada semua, bersih mulus putih semuanya. tidak di ketiak ataupun di bagian-bagian lain kecuali ya kepala. Tidak punya jenggot, tidak punya kumis. Betul-betul mulus. Itu. Ahlul jannah semuanya seperti itu penampilannya. Dan seolah-olah mereka itu bercelak, padahal tidak bercelak. Memang tampak seperti itu. Tampak seolah bercelak. Pada pelupuk-pelupuk matanya, apa ini namanya, ya telak biasa terpakai telak tersebut, itu memang sudah alami seperti itu. Nah di sini yaitu ahlul jannah jurdan murdan ya. Ini kan ahlul jannah, tidak disebutkan apakah laki-laki ataukah perempuan. Yaitu ahlul jannah jurdan murdan. Ka'annahum muktahilun, sebab seolah-olah mereka ini muktahilun dalam kondisi seperti bercelak. Abna salat wa salatin, usia mereka 33 tahun. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, hadis Al-Miqdam ibn Ma'dikari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu siqtan wala haraman." Tidaklah seseorang mati dalam keadaan siqtan wala haraman. Siqtan itu mati keguguran ataupun mati dalam masih usia kecil. Wala haraman, tidak pula mati karena usia yang sudah tua renta. Wa innaman nas fi ma baina dzalik, sedangkan manusia ya antara itu. Illa bu'itha ibnu salat wa salatina sana, kecuali akan dibangkitkan usia 33 tahun. Nah, ini kan zahirnya semua, baik laki maupun perempuan. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Sa'di ya, zahir daripada hadis ini. Sehingga kalau untuk nisa ahlil jannah, nisa dunya min ahlil jannah, ya usianya zahirnya 33 tahun. Fa in kana min ahli jannah kana ala mashab Adam. Kalau dia termasuk daripada ahli jannah, maka dia berada pada yakni postur Adam alaihissalam. Postur daripada bapak kita Adam. Posturnya dia ini tingginya ya. Tingginya itu menjulang, tinggi ya, 60 hasta. Wa surat Yusuf, dan ketampanannya seperti ketampanan Yusuf. Wa qalbi Ayub, dan hatinya seperti hati Nabi Ayub. Wa man kana min ahli nar, adapun jika dia termasuk ahli nar, uzimu wa fukhimu kal jibal, maka akan dibesarkan ya, digelembungkan seperti gunung, bahkan lebih besar daripada gunung. Kenapa? Karena disebutnya oleh Rasulullah SAW, salah satu ahlun nar itu giginya saja, gigi gerahamnya itu seperti gunung Uhud, padahal itu giginya. Nah, kepalanya sebesar apa itu? Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi wallahu a'lam bishawab, mengumpulkan daripada dua pendapat yang ada tadi dari kalangan fasirin, untuk wanita-wanita ahlul jannah maka usianya adalah 33 tahun. Kemudian untuk para hurun ain wallahu a'lam, berdasarkan tafsir yang tadi disebut oleh Al-Alusi, 16 tahun. Adapun gambaran-gambaran daripada wanita-wanita penduduk surga, maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakannya, yang menggambarkannya. Di antaranya adalah firman Allah Taala dalam surat Ad-Dukhan, wa zawwajnahum fi hurin 'in, dan kami nikahkan mereka ahlul jannah dengan hurun 'in, bidadari-bidadari surga. Terjemahnya sudah seperti itu saja. Kenapa? Ya karena tidak ada padanan kata yang tepat untuk menerjemahkan hurun 'in dalam bahasa kita, ya. Nah, untuk bisa menggambarkan, ya tentu harus melalui tafsir. Nah, sekarang ini tafsiran daripada hurun 'in. Karena nanti wanita-wanita surga atau bidadari-bidadari surga itu, mereka digambarkan di dalam Al-Quran dengan sekian banyak penggambaran, dengan lafaz yang berbeda-beda, dan maknanya pun berbeda-beda, saling melengkapi satu dengan yang lain. Al-Hur jam'u haura. Hur itu jamak daripada haura. Wa hiya al-mar'atus syabah al-hasna al-jamilatul baydha sadidatus sawadil ain. Al-hur itu jamak daripada haura, yakni wanita syabah hasna, wanita yang masih yakni perawan, hasna yang sangat elok, sangat cantik, putih, dan matanya itu kornea matanya sangat hitam, sadidat sawadil ain. Wa ma'na al-ain ay hisan, hisanul ayun. Yani yang sangat indah, sangat elok matanya. Dalam bahasa kita ini yang jelita. Nah, jelita itu adalah sifat bagi mata. Qala al-Qurtubi al-ain jam'u aina wa hiya al-wasi'atul 'azimatul ainain. Al-Qurtubi menyatakan al-ain itu jamak daripada aina, yakni yang matanya tersebut blok. Matanya itu luas, lebar, besar. Baik, kemudian digambarkan dalam surat Al-Baqarah, lahum fiha azwajun mutahharah. Mereka, penduduk surga, mendapatkan istri-istri yang suci. Mutahharah di situ maksudnya apa? Nah, ini penggambarannya. Nisa'ul jannah mutahharat minal haid wan nifas wal baul wal ghaid wal makhad wal busaq wa qul qadar wal adha. Wanita-wanita penduduk surga, ya, baik bidadarinya maupun ahlu dunia dari kalangan wanita yang masuk ke dalam surga, itu semuanya suci dari haid, dari nifas, suci dari al-baul wal ghaid. Tidak pernah afwan buang air kecil ataupun buang air besar, tidak pernah. Tidak ada istilah buang hajat di sana. Bahkan sekedar meludah saja tidak. Apalagi ingusan, apalagi sampai belean, apalagi sampai umbelen, ya, tidak sama sekali, tidak ada. Tidak sama sekali ada kotoran yang ada pada tubuh mereka. Ya tidak berkeringat, ya tidak berkeringat. Kalaupun berkeringat, ya tentu baunya sangat harum sekali. Yang jelas tidak ada suatu yang kotor keluar pada tubuh mereka. Itu yang disebut dengan mutahharah. Azwajun mutahharah. Segala kesucian baik lahir maupun batin. Sehingga memang ahlul jannah itu tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali dalam keadaan betul-betul suci murni. Karena mereka akan mendapatkan wanita-wanita seperti ini. Dan wanita-wanita pun juga tidak akan bisa masuk surga kecuali dalam keadaan suci murni daripada dosa. Karena mereka akan menjadi dipasangkan oleh Allah dengan para ahlul jannah yang lainnya. Fisiknya suci dan batinnya juga suci. Akhlak-akhlak yang mulia pada mereka. Tidak ada akhlak-akhlak yang tercela sama sekali. Tidak terdengar mereka kok ngomel, apa ya, marah, mencaci atau kasar, tidak ada sama sekali. Penuh dengan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan mutahharah. Sebenarnya kalau mau digambarkan dengan bahasa yang vulgar ya bisa, cuman kita istilahnya pahamlah maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat mutahharah di situ. Ya. Baik. Fihinna qasiratut tarf lam yathmithunna insun qablahum wala jan. Ini dalam surat apa ini Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman. Fihinna qasiratut tarf. Juga dalam ayat yang lain wa indahum qasiratut tarfiin dalam surat As-Saffat. Maka di dalam dua ayat ini Allah mensifati mereka dengan qasirat, ya. Qasiratut tarf. Apa maksud qasiratut tarf? Yani pandang mata mereka itu qasir. Qasir itu pendek. Tarf itu adalah pandang mata. Sehingga pandang mata mereka itu hanya tertuju pada suami-suami mereka saja. Mereka tidak ingin untuk melirik kepada laki-laki yang lain, padahal ahli jannah kan banyak tentunya. Ya, laki-laki banyak sekali yang masuk dalam surga, tapi pandang mata mereka tidak pernah melirik sedikit pun, ya. Wajah mereka selalu berseri-seri menghadap kepada suami-suami mereka. Ya. Tidak pernah menjengkelkan, tidak pernah ya membuat ya marah. Selalu berseri di hadapan suaminya dan pandang mata mereka tidak pernah ke arah laki-laki yang lain. Itu yang dimaksud dengan qasiratut tarf. Yaksurna atrafahun ala azwajihin fala yadghina ghairahum. Mereka mencukupkan pandang mata mereka hanya kepada terdapat pada suami-suami mereka, tidak menghendaki yang lainnya. Dari semenjak dicipta, mereka ini tidak pernah tersentuh oleh manusia ataupun jin yang lain. Lam yatmithunna insun wala jan qablahum wala jan. Kemudian uruban atroba. Uruban atroba ini dalam surat Al-Waqi'ah. Itu mirip dengan waqawa iba atroba. Hanya saja uruban atroba di sini yakni sebagian fasirin menyatakan al-asyiqah li zawjiha. Dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lain, tetapi terlalu dalam maknanya, dalam artian kaitannya dengan berhubungan dan sebagainya, gambaran-gambaran berhubungannya mereka bagaimana dengan suaminya, sehingga kita tidak terjemahkan di sini. Al-muhim, kalimat uruban atroba atau ini tadi ya, uruban atroba ini kaitannya dengan kesempurnaan wanita surga dalam hal berhubungan, dalam hal asyikah ya, al-isyik ya, yakni kemesraan kalau dalam bahasa kita terhadap suaminya. Tapi berikutnya disebutkan tadi di dalam surat Ar-Rahman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam keperawanan mereka, bahkan sekedar untuk tersentuh saja oleh makhluk yang lainnya, maka sama sekali ya Allah jaga, sama sekali tidak pernah sebelum suami-suami mereka, padahal mereka sudah dicipta. Sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah ada dan sudah dicipta. Tidaklah seseorang ya, seorang wanita, seorang istri berbicara kasar pada suaminya, melainkan bidadari surga yang ada di sana itu marah dan membela calon suaminya ini. La tu'zi qatalakillah, dia bilang. Jangan kau ganggu dia, jangan kau sakiti dia. Semoga Allah ya memerangimu. Innama huwa 'alaiki dakhil, yusik an yufariqaki ilaina. Suami itu hanya sekedar sebentar masuk ke kamu, kemudian hampir-hampir bisa dengan kamu. Maka jangan kamu sakiti dia. Hanya sekedar dakhil, sekedar masuk saja sebentar di rumah kamu, tinggal bersama kamu. hampir-hampir memisahkan dirinya dengan darimu untuk kemudian menuju kepada kami. Jadi mereka sudah ada saat ini. Tetapi Allah pelihara, Allah jaga. Tidak tersentuh oleh manusia dan jin sebelum suami-suami mereka nanti. Ya, setelah sama suaminya ya tentunya akan lebih terjaga lagi. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman pula Allah sebutkan sifat mereka adalah ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seolah-olah mereka itu yakut wal marjan. Yakut itu dia transparan. Ya, ini mutiara yang transparan, yang tembus pandang. Sedangkan marjan itu warnanya putih. Sehingga dia sifatnya itu gimana? Antara sifat yakut yang bening dan sifat putih yang menyala pada marjan. Kombinasi dari sifat, dua sifat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan sofa. Sofa itu artinya bening. Mufassirun mereka mengatakan arada sofaul yaqut fi bayadil marjan. Yang dimaukan dengan ka'annahunnal yaqut wal marjan itu yakni para wanita penduduk surga atau bidadari-bidadari surga tersebut, mereka beningnya seperti yakut, putihnya seperti marjan. Disebutkan di dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zamratin tadkhulul jannah 'ala suratil qamar lailatal badr." Awal zamrah, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga itu 'ala suratil qamar lailatal badr. Mereka wajah-wajah mereka seperti qamar. Ya badan mereka, tentunya yang bercahaya tidak hanya wajahnya. Mereka itu secara keseluruhan seperti qamar, seperti bulan purnama. Wallati taliha ala adwa kaukab duri fisana. Dan adapun yang setelahnya itu bersinar tapi tidak seterang yang pertama. Mereka seperti kaukab, adwa kaukab, bintang yang paling bercahaya di ufuk langit sana. Likulli imrin minhum zaujatan. Masing-masing dari mereka mendapatkan dua pasangan, dua istri dari qurunnya. Yara mukhasuqihima min wara'il lahm. Dia bisa melihat sumsum daripada tulang betis keduanya dari bidadari surga di balik dagingnya. Bukan tidak memiliki daging, tapi dagingnya transparan. Sampai menembus, bahkan tulangnya pun transparan sampai terlihat sumsumnya. Wa ma fil jannati a'zab. Dan tidak ada di surga yang bujang. Artinya semua akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk ke dalam surga maka pasti punya pasangan. Bahkan di saat mereka berpakaian. Mereka berpakaian, tapi pakaian-pakaian itu seperti pakaian-pakaian yang transparan. Bukan transparan sebetulnya, tebal, bisa terasa tebalnya, tetapi dia tembus, bisa terlihat bagian dalamnya dari istri-istrinya tersebut. Bagian muhnya. Muh itu kan bagian paling inti dari tubuh kita. Sumsum kan bagian paling intinya di dalam tubuh kita, itu bisa terlihat. Kalau di bumi ini ya, ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan transparan, ada ikan-ikan yang transparan, otaknya bisa kelihatan. Itu kan baru di dunia ini sekedar gambaran saja. Sedangkan yang di akhirat ya tidak bisa dibayangkan. Artinya sesuatu yang bukan hal yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk-makhluk yang demikian. Baik, berikutnya sifat daripada wanita penduduk surga. Hurun maksuratun fil khiyam. Mereka adalah bidadari-bidadari yang berada dalam tenda-tenda surga, dalam artian mereka betul-betul dipingit, tidak pernah keluar dari tempat-tempat tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-khaimah durra mujawwafah. Tenda-tenda tersebut terbuat dari mutiara-mutiara yang berlomba. Mutiara-mutiara yang berongga, mereka berada di dalamnya. Adab itu pernah apa? Yang pertama ya, bahwa mereka itu terpelihara berada dalam kemah-kemah, kemahnya itu, tendanya itu terbuat dari mutiara, mutiara-mutiara yang berongga. Mereka berada di dalamnya. Ya tentunya tidak hanya sekedar mutiara rongga gitu, ternyata tentunya namanya tempat tinggal ya penuh dengan berbagai macam perlengkapan-perlengkapannya. Kemudian pendapat yang kedua, annahunna mahbusat ala azwajihin. Bahwa mereka maksurat di situ adalah mahbusat. Mereka hanya yakni senantiasa nempel pada suami-suami mereka. Atau maksurat kulubuhun ala azwajihin, bahwa hati-hati mereka itu hanya tertambat pada suami-suami mereka. Fi khiyamil lu'lu', berada pada tenda-tenda, nah ini rumah tinggal mereka yang terbuat dari mutiara-mutiara yang berongga. Kemudian disifati oleh Allah fihinna khairatun hisan. Khairatun hisan ini juga sifat daripada bidadari surga. Khairat dari sifat-sifatnya, hisan dari fisiknya. Khairat yang akhlaknya, ya, perilakunya, tindak tanduknya itu betul-betul semuanya baik. Hisan yakni elok, cantik ya dari fisiknya. Dan karena keindahan tersebut, keelokannya, seandainya saja mereka satu saja wanita daripada penduduk surga melongo ke dunia, seandainya, maka akan redup cahaya daripada matahari, tidak akan ya, yakni akan terkalahkan cahaya tersebut oleh cahaya mereka. Dan nanti tentang keelokan daripada ahlul jannah, wanita-wanita ahlul jannah, kita akan baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini masih panjang penjelasannya. Ini bagaimana kecantikan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nahtabillahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.